cinta yang tiada berbatas. Berikan aku kasih yang tiada bertepi. Kegelapan ini, kesunyian ini meraja di hati. Adakah sinarnya keresahan ini? Ku ingin takkan pernah kembali. Andaikan ku melayang jauh, terbang dalam cinta, ingin ku rasakan kasihnya, ingin ku raih berjuta angan-angan. Dunia pun kan bersuara menyanyikan cinta. Hangatkan jiwaku yang beku, terangi langkahku ini. Berikan aku cinta. Berikan aku cinta.